Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Insyaallah sekarang kita memasuki hadis yang ke-14 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis ini menjelaskan tentang kehormatan, kemuliaan darah seorang muslim yang kemasalnya harus dijaga, haram ditumpahkan, dengan kata lain tidak halal kecuali karena beberapa sebab. Disebutkan tiga hal di dalam hadis ini yang menjadi sebab diperbolehkannya ditumpahkannya darah seorang muslim. Tentunya yang mengalirkannya ataupun yang menumpahkannya adalah penguasa kaum muslimin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata penulis kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Ali ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud yang masyhur terkenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal, tiga perkara atau tiga sebab. Atsaibuz zani, yang pertama orang yang sudah menikah yang berzina, zina muhsan, wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa, yakni seseorang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, maka diterapkan hukum qisas. Wattariku lidinihi almufariqu liljama'ati, yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya alias murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya. Di dalam syarahnya, penjelasannya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, hadzal haditsu bayyana fihi ar-rasul alaihi salatu wassalamu anna dima'al muslimina muhtaramatun. Dalam hadis ini Rasulullah alaihissalatu wassalam menjelaskan bahwa darah kaum muslimin itu dijaga, dihormati, dimuliakan, wa annaha muharramatun la yahillu intihakuha, dan bahwasanya darahnya kaum muslimin itu diharamkan, tidak halal ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. At-thayyibuz zani, yang pertama orang yang sudah menikah yang berzina, wa huwa alladhi tazawwaja thumma zana ba'da an mannallahu alaihi bizawaji, yaitu orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, na'udzubillah, setelah Allah anugerahkan kepadanya pernikahan, nikah kenikmatan yang sangat besar. Dengan nikah seseorang halal berhubungan dengan istrinya yang tadinya haram sebelum nikah. Nah, orang ini diberikan kenikmatan yang besar pernikahan yang sah dalam Islam. Namun ayadzan billah dia berzina. Zina muhsan, fa hadza yahillu damuhu. Maka orang ini halal darahnya. Yani ditumpahkan darahnya. Boleh. Ya anna haddahu ayyurjama bil hijarati. Tentunya yang menumpahkannya, yang menegakkan hukum rajam adalah penguasa kaum muslimin. Tidak boleh orang-orang atau kelompok tertentu, tetapi penguasa muslimin yang sah, pemerintah kaum muslimin. Di anna haddahu, dikarenakan hukuman dia, hadnya dia adalah ayyurjama, dirajam, dilempar bil hijarati, dengan batu, batu yang sedang, tidak kecil, tidak besar, hatal maut, sampai mati. Kalau dengan batu yang besar, dia sebentar langsung meninggal, mati. Tentu enak buat dia, tidak merasakan bagaimana hukuman yang setimpal dengan perbuatan dia berzina. Kalau dengan batu yang kecil, menyiksa dia lama meninggalnya, matinya. Maka dengan batu yang sedang. Dan hukuman ini, hukuman dilempar dengan batu rajam itu sesuai dengan apa yang telah dia nikmati, nikmat yang haram, seluruh tubuhnya menikmati ketika berzina. Maka dihukum dengan yang setimpal, dilempar batu sampai seluruh tubuhnya merasakan apa yang telah dia lakukan dari perbuatan zina. Tentu sekali lagi yang melakukan hukum rajam adalah penguasa kaum muslimin, bukan orang per orang ataupun kelompok tertentu. Asani yang kedua, an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Wa hadza fil qisasi. Hal ini ada pada hukum qisas, membalas bunuh dengan dibunuh. Yaqali, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas, hukum qisas dalam masalah pembunuhan, tentang orang-orang yang dibunuh. Al-Baqarah 178. Ketika wali atau keluarga orang yang dibunuh menuntut hukum qisas, maka penguasa berhak untuk menerapkannya, yakni memenuhi apa yang dituntut tersebut ketika memang menuntutnya, dan penguasa menerapkan hukum tersebut, maka ditegakkan al-qisas, jiwa dengan jiwa. Namun ketika keluarga orang yang dibunuh tadi memaafkan, maka boleh, tidak mesti qisas. Memaafkan dengan cara membayar denda diat sesuai dengan kesepakatan, apakah 100 ekor unta atau kurang dari itu, atau dimaafkan tanpa denda, tanpa diat, sudah saya maafkan, sudah selesai, berarti tidak ada qisas maupun diat ketika keluarga orang yang terbunuh memaafkan secara gratis. Atsalitsu, yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad, keluar dari Islam. Al-mufariqu lil jama'ati, yang tentunya orang yang keluar dari Islam atau murtad, otomatis dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, penguasa dan kaum muslimin, sudah bukan dari kalangan muslimin, memisahkan diri. Maka penguasa berhak untuk menerapkan hukuman bagi dia, yaitu ditumpahkan darahnya. Wal muradu bihi man kharaja 'ala al-imami. Dan yang dimaksudkan dengan golongan ketiga ini adalah orang yang keluar 'ala al-imam, memberontak kepada penguasa yang sah. Ini juga masuk golongan ketiga. Walaupun dia tidak murtad, tetapi dia memberontak, mengkudeta penguasa yang sah, maka berhak untuk ditumpahkan darahnya. Fa innahu yubahu qatlu, maka diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya atau dibunuh. Yani penguasa yang membunuhnya ketika mereka memberontak kepada penguasa, maka penguasa berhak untuk membela diri, membela kewibawaan mereka, dan juga membunuh orang yang memberontak. Agar apa? Agar tidak menjadi kebiasaan yang jelek, agar yang lainnya jera, takut kalau mau memberontak akan diperangi. Hatta yarji'a wa yatubu ilallahi azza wa jalla, sampai orang yang memberontak tersebut kembali dan bertobat kepada Allah azza wa jalla. Ketika mereka menghentikan pemberontakannya atau mereka lari, maka sudah tidak usah dikejar ataupun diburu sampai ketemu mereka. Selama mereka sudah selesai pemberontakannya atau sudah tidak menimbulkan kerusakan, kerusuhan, maka tidak terus dikejar. Tetapi kalau dikhawatirkan mereka akan terus menyerang, maka boleh untuk apa? Terus mengejar mereka sampai mereka tertangkap dan bertobat kepada Allah azza wa jalla. Wa hunaka asya'u lam tuzkar fi hadzal hadits mimma yahillu fiha damul muslimi. Di sana ada sekian perkara, sekian sebab yang tidak disebutkan dalam hadis ini, dari perkara-perkara yang menjadikan halal darah seorang muslim. Lakin ar-rasul alaihi salatu wassalamu kalamuhu yajma'u ba'dahu min ba'din wa yukmilu ba'dahu min ba'din. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wassalam, sabda beliau sebagiannya mengumpulkan sebagian yang lain, dan sebagiannya melengkapi, menyempurnakan sebagian yang lainnya. Fi hadzal haditsi fawaidu, di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Minha, di antaranya yang pertama, ihtiramul muslimi wa annahu ma'sumud dami, dimuliakannya, dihormatinya seorang muslim, mulianya seorang muslim, dan bahwasanya seorang muslim itu terjaga darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Di qawlihi, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Ini faedah yang pertama. Ats-tsaniyah, yang kedua, annahu yahillu damul mar'il muslimi bihadhihi tsalatsi, wasanya dihalalkan darah seorang muslim dengan tiga perkara ini, dengan tiga sebab ini. Atsaibuz zani, yang pertama orang yang sudah menikah yang berzina. Wa huwa allazi zana ba'da an manallahu alaihi binikahis sahih wa jama'a zawjatahu fihi thumma yazni ba'da dhalika fa innahu yurjamu hatta yamuta. Yaitu orang yang berzina setelah Allah berikan anugerah kepadanya pernikahan yang sahih, yang sah. Dan dalam pernikahan tersebut dia sudah berhubungan dengan istrinya. Kemudian setelah itu ayyadzan billah dia berzina, maka secara hukum Islam dia dirajam sampai mati, penguasa yang merajamnya. Wan nafsu bin nafsi, yang kedua yang menjadikan halal ditumpahkannya darah seorang muslim adalah jiwa dengan jiwa. Yani idza qatala syakhsan wa tamat syurutul qisasi fa innahu yuqtalu bi. Yaitu seseorang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar dan telah sempurna syarat-syarat qisas. Yani terbukti memang dia membunuh seseorang dengan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, dan keluarganya menuntutnya, maka dia dikisos, dibunuh dengan sebab dia membunuh orang tersebut. Tentu penguasa yang menerapkan hukum tadi. Ya qalihi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian al-qisas, berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh. Al-Baqarah 178. Wa qala ta'ala, dan juga Allah ta'ala berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Al-Maidah 45. Dan kami telah wajibkan kepada mereka di dalam kitab Taurat bahwasanya jiwa dengan jiwa dibalas dengan jiwa, yakni adanya hukum qisas. Atsalitsu, sebab yang ketiga, wattariqu lidini almufariqu liljamaati, orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Wa hadza huwal murtad, inilah orang yang murtad, keluar dari Islam. Wa innahu idzartadda ba'da islamihi wa halladam li'annahu sara ghairi ma'sumid dam. Dan bahwasanya apabila dia murtad, keluar setelah masuk Islam, maka menjadi halal darahnya, dikarenakan dia sudah menjadi orang yang tidak terjaga darahnya. Dan tentunya penguasa Islam yang menerapkan hukum tersebut. Ats-tsalitsah, faidah yang ketiga dari hadis ini adalah wujubu rajmiz zani liqalihi ats-tsaibuz zani, wajibnya merajam orang yang berzina muson yang telah menikah berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ats-tsaibuz zani, orang yang telah menikah yang berzina. Tentunya penguasa yang menerapkan hukuman tersebut, bukan orang per orang atau kelompok tertentu. Ar-rabi'ah, yang keempat, jawazul qisasi lakinnal insana mukhayyarun, bolehnya qisas. Yani tidak mesti keluarga yang keluarga si mayit, keluarga orang yang dibunuh harus menuntut qisas, tidak mesti. Boleh. Boleh untuk menuntut qisas. Akan tetapi seseorang atau keluarga dari orang yang dibunuh mukhayyarun, diberikan pilihan. A'ni man lahu al-qisasu, yani orang yang punya hak untuk mengqisas keluarga orang yang dibunuh, diberikan pilihan. Baina ay yaqassa aw ya'fuwa ila diyati aw ya'fuwa majana, diberikan pilihan antara menuntut balas qisas atau memaafkan orang yang membunuh tetapi membayar diat, denda, atau dia memaafkan secara gratis sebagaimana telah disebutkan tadi. Sehingga qisas itu bukan sesuatu yang wajib bagi keluarga orang yang dibunuh, tapi boleh kalau dia mau, boleh menuntutnya. Boleh juga memaafkan dengan diat atau gratis. Itulah ajaran Islam yang sangat sempurna, indah. Jadi kalau kita mempelajari syariat Islam secara detail, secara lengkap, kita akan benar-benar menemukan betapa indahnya ajaran Islam. Rahmatan lil alamin. Dalam masalah qisas tadi diberikan pilihan, tidak harus. Dan juga tentu dengan syarat-syarat yang ketat, tidak sembarangan. Harus dengan bukti yang valid, baru bisa ditegakkan hukum qisas. Itu dengan syarat keluarganya menuntut. Demikian pula dalam masalah hukuman yang lain, hukum potong tangan misalkan atau mencuri, maka ketika seseorang misalkan hartanya dicuri dan dia sudah memaafkannya dan penguasa belum tahu, sudah selesai. Dia mencuri, kemudian orang yang mencurinya minta maaf, mengembalikan hartanya atau mengadakan perdamaian dengan orang yang dicuri, maka tidak masalah. Selama orang yang diambil hartanya atau dicuri dia memaafkan atau sudah selesai masalahnya secara kekeluargaan dengan orang yang mencuri, sudah tidak dihukum potong tangan. Karena apa? Sudah dimaafkan oleh orang yang dicuri hartanya tersebut. Tetapi kalau sudah diketahui dan diangkat ke penguasa, baru diterapkan hukum potong tangan atau yang lainnya dengan syarat-syaratnya, tentunya dengan syarat-syarat yang lengkap tentunya. Dan juga yang lainnya, misalkan hukuman tadi zina, kita katakan tadi disebutkan zina muhsan dirajam. Dalam prakteknya itu sulit, ya. Dalam prakteknya sangat sulit. Kenapa? Harus ada 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. 4-4 yang melihat sebagaimana dia melihat timba masuk ke sumur. Tentunya sangat-sangat sulit. Mungkin ada satu yang melihat, yang tiganya enggak lihat. Enggak cukup, tidak bisa. Hakim tidak akan menerapkan hukum rajam. Atau 2 orang melihat, 2-nya enggak melihat, sudah selesai misalkan. Atau 3 orang melihat, 4 yang melihat, enggak bisa. Sampai 4-4 yang melihat dan bersaksi di hadapan hakim bersumpah, baru diterapkan hukuman rajam. Dan kenyataannya itu hampir tidak ada. Kenapa? Ya sulit untuk mengumpulkan 4 orang. Dia mungkin 1 orang mengetahui, dia harus cari 3 orang lagi. Dia mencari orang lain, sudah selesai kejadiannya. Sehingga hukum rajam itu hanya terjadi untuk mereka yang mengakui perbuatannya sendiri. Dan ini ada di zaman Rasul, datang wanita Ghamidiyah dan juga yang lainnya, 2 orang wanita yang datang ke Nabi mengaku berbuat zina. Maka Nabi mengecek orang ini sadar tidak, barangkali dia kurang ingatannya atau rada tidak beres akalnya, mungkin kurang normal dia mengucapkan ucapan yang aneh, mengaku berzina. Enggak normal. Kemudian dicek lagi sampai betul dia benar-benar mengaku ingin membersihkan dirinya, baru dirajam. Itu ketika tidak hamil. Ketika hamil tidak langsung diterapkan, disuruh untuk sampai melahirkan, datang lagi disuruh untuk menyusui anaknya sampai 2 tahun, kemudian datang lagi diberikan anaknya ke keluarganya, baru diterapkan. Ini masalah hukum Islam begitu sempurna, sehingga jangan dilihat wah pembunuhan, wah dirajam, jangan lihat seperti itu. Prosesnya lumayan ketat, tidak sembarangan. Dan kalaupun terjadi, itu hikmahnya luar biasa, menjadikan orang takut untuk berbuat zina. Dan ketika ada potong tangan atau yang lainnya, takut orang untuk melakukannya. Kisah misalkan, ada kehidupan bagi manusia ketika diterapkan. Sehingga sekali lagi, hukum Islam adalah hukum yang benar-benar sempurna dari semua sisinya, sangat-sangat indah dan rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang untuk seluruhnya, baik yang berbuat jahatnya ataupun yang lainnya. Kaum muslimin secara umum mendapatkan rahmat, kebaikan dari atau dengan diterapkannya hukum Islam tersebut. Dan tentunya sekali lagi, yang menerapkan hukum Islam adalah penguasa kaum muslimin. Ketika di suatu daerah belum ditegakkan hukum tersebut, maka mereka yang melakukan perbuatan jahat, zina, muhson, atau mencuri atau membunuh, maka bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Belum diterapkan hukum di negaranya misalkan, maka dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Misalkan dia pernah berbuat jahat, memukul sampai membunuh, maka dia harus berbuat yang menjadi kebalikannya, yaitu mengasihi, merahmati manusia, menolong manusia terus sampai dia merasa sudah maksimal. Dia berbuat baik sebanyak-banyaknya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk tobat dari pembunuhan adalah berpuasa 60 hari berturut-turut, ya, sebagai bentuk apa? Tobat dari perbuatan membunuh orang tanpa hak. Misalkan ada yang seperti itu, maka dia bertobat kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni dosanya. Qala al-khamisah, terakhir di sini dari faidah hadis yang ke-14 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah adalah wujubu qatlil murtaddi. Wujubu qatlil murtaddi idza lam yatub. Wajibnya membunuh orang yang murtad ketika dia tidak bertobat. Ini sekali lagi penguasa yang menerapkannya. Ketika dia murtad, maka dinasihati terlebih dahulu agar masuk Islam. Ketika tidak, maka penguasa yang akan menegakkan hukum pembunuhan terhadap dia sebagai bentuk nasihat ataupun peringatan bagi yang lainnya agar tidak mempermainkan agama Islam, tidak bermudah-mudahan untuk keluar masuk mempermainkan agama Islam. Kecelakaan itu penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Adapun dari ulama yang lainnya, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan, wa fi ba'dhi ar-riwayati al-muttafaq 'alaiha, di dalam sebagian riwayat yang juga muttafaqun 'alaih Bukhari Muslim, disebutkan la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, kata Nabi, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Maka sabda Nabi dalam riwayat ini yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, kat tafsiri liqaulihi muslimin. Ini seperti tafsir penjelasan dalam sabda Nabi pada riwayat yang lain yang ada dalam hadis ini, kitab ini Muslim. Jadi Muslim ditafsirkan dengan yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa kadza qawluhu, demikian pula sabda beliau, al-mufariqu lil jama'ati, orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kat tafsiri liqaulihi at-tariku lidini. Maka ini sama atau seperti tafsir bagi sabda Nabi, at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, ditafsirkan dengan al-mufariqu lil jama'ati. Wa haula'i salasatu mubahu ad-dami bin nassi, maka tiga golongan inilah orang-orang yang bisa atau boleh ditumpahkan darahnya dengan nas, dalil dari hadis ini. Wal muradu bil jama'ati, dan yang dimaksudkan dengan al jama'ah adalah al muslimuna, kaum muslimin, mereka memisahkan diri dari kaum muslimin. Wa innama firaquhum biriddati aniddini wa hiya sababun nibahati damihi, dan hanyalah dia mengapa dibolehkan ditumpahkan darahnya dikarenakan dia memisahkan diri dari kaum muslimin dengan murtad, keluar dari Islam. Inilah yang menjadi sebab diperbolehkan ditumpahkan darahnya. Wa qawluhu at-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'ati 'ammun fi kulli murtaddin 'an al-islami bi ayyi riddatin kana fa yajibu qatluhu in lam yarji' ila al-islam. Ia meninggalkan agamanya, ia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ini umum berlaku bagi setiap orang yang keluar dari Islam dengan sebab apapun, dengan jenis kemurtadan apapun, maka dia atau wajib membunuhnya ketika dia tidak kembali kepada Islam. Ini penguasa yang melakukannya yang berhak untuk melakukannya, adapun kaum muslimin tidak berhak untuk melakukannya. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, wa itata wa itanawalu aidan kullu kharijin 'anil jama'ati bi bid'atin aw baghyin aw ghairihima, wallahu a'lam. Para ulama mengatakan hadis ini juga mencakup setiap orang yang keluar, yang memberontak dari penguasa kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin dengan adanya perkara bid'ah yang mengkafirkan dia, yang sangat-sangat aneh, sangat-sangat bertentangan dengan prinsip Islam sebagaimana yang ada di zaman para salaf. Ada orang yang dia berpendapat tidak ada takdir, jelas ini bertentangan dengan Islam, bahkan kekufuran, sehingga setelah dinasihati suruh bertobat, katanya tobat tapi masih berbuat lagi, akhirnya apa, penguasa menghukumnya dengan dibunuh. Kenapa? Sudah terjatuh pada kekufuran, mengingkari takdir, atau diperangi karena apa, perbuatan zalim, memberontak pada penguasa dan yang lainnya. Wa dhahiru anna hadha 'amun yakhussu minhu as-sa'il wa nahwahu fa yubahu qatluhu fi daf'i adzahu. Dan yang nampak bahwasanya hadis ini hukumnya umum, mencakup orang yang menyerang para perampok jalanan, begal dan yang sejenisnya, maka boleh untuk dibunuh dalam rangka untuk menghindarkan diri dari gangguan dia. Jadi penguasa berhak untuk membuat tegas kepada setiap orang yang jahat yang merampas harta kaum muslimin, yang mengganggu keamanan kaum muslimin, para perampok, para pembegal, para pemberontak, dan juga yang sejenisnya, perompak yang ada di lautan dan yang lainnya, maka penguasa berhak untuk memberantas mereka atau memerangi mereka, bahkan membunuhnya. Untuk apa? Untuk menghindarkan diri atau mencegah kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Maka penguasa berhak dan tidak disalahkan. Justru kita berterima kasih bahwasanya mereka bertindak tegas kepada para penjahat yang mengganggu keamanan bahkan darah kaum muslimin. Maka penguasa berhak untuk melakukan tindakan kekerasan atau menumpas mereka untuk menjaga darah kaum muslimin, menjaga harta mereka, dan menjaga keamanan negara dan keamanan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, selesai pembahasan kitab hadis yang ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah nanti yang berikutnya hadis yang ke-15 pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.